السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم في أيه مقتديتم اهتديتم. الحديث أو كما قال. أما بعد. Para bapak, para saudara, hati-hati. Khususnya jamaah Masjid Agung yang sangat kalau hormat dan kalau cintai. Alhamdulillah. Summalhamdulillah. Masjid Agung Bangil dua kali menyelenggarakan pertemuan. Dan berhasil. Alhamdulillah. Masjid Agung Bangil telah dua kali mengadakan pertemuan dan berhasil. Alhamdulillah. Pertama kali masalah ketakmiran. Undangan ini seket sing teko satu. Kedua, winginani. Malam napa niku? Malam Senin. Iya, malam Senin. Khusus niki pemantapan aswaja yang didatangi Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Beliau mengaku murid daripada Al-Habib Al-Ustadz Ahmad bin Husin Bakar Asqaf. Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Masya Allah. Undangannya 300-500. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masalah kesiahan. Dan insya Allah niki, apa yang disampaikan beliau itu semua direkam. Mungkin kalau sudah waktunya, mungkin ditetapkan buku, dibagi-bagi cuma-cuma. Insya Allah. Ini boleh disitu ya. Sing paling terkesan kangge kula, yang paling terkesan kangge kula selama beliau berbicara, maklum ya mereka pakar Syiah, pas pakar masalah Syiah, ngerti seluk beluk Syiah, tahu kolektif orang Syiah, betul-betul paham dia itu. Sing dadi napa niku napa di masyaallah, sing dadi kulanen teman-teman kula niku nggih masyaallah. Setelah hari ini batin ngertos gula diki, batin ngertos. Ia mek bayang-bayang dok, bayang-bayang dok. Ternyata beliau mengatakan, takianiku goroh. Itu memang menjadi agamanya orang Syiah. Tapi goroh yang paling dukur jadi ini. Goroh yang paling top. Beliau mengatakan, adalah orang Syiah. Niki toko Syiah niki. Onok kiai, diambung tangani. Wah. Ya, ingatan. Nak kia, ini orang kusi adi, fungsi aktop nih, buara bu cowo, anak kia itu abang tangan ni. Karan-karan ni kopi nih kia itu umbi tak barukan. Karan-karan ni panganan nih kia itu pangan. nak kiai diparani niki mesti adi kiai niki kiai masyaallah kiai sifulan niku sae masyaallah sae fulan niku jare niki kiai niki oh lek ngono kiai betul-betul asal jamaah ngaten lho niku kesane ngoten manjen niku parani mana kiai siji ni kiai masyaallah kiai niku sae tang sama niku muji-muji dari kiai niki oleh ngono dadi si arif hati-hati niku itu menghancurkan tekad Anda. Jadi kiai muji niku termasuk takiyah sing paling elit. Takiyah sing paling unggul hati-hati, temenan hati-hati. Sebab bagaimanapun si itu kalau betul anune iki bagaimanapun si itu adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Wonten buku Sdogiri sebab kebanyakan akidah-akidah Syiah dibangun di atas dasar kebencian, dendam, fanatisme, ambisi politik. Aja takon aku, bukune wonten. Temenan iku. Ulangi lagi. Kebanyakan akidah-akidah Syiah dibangun di atas dasar kebencian. Masih ya kandung ngambung tangane, ya kandung ngombe sisa kopi ni kiai ini, sisa makan ini, oh ini ku kata mata ini kiai ini. Jelas meniu, jelas meniu. Sebab dasar akidah Syiah dibangun atas dasar kebencian. Juru ni hati matang-matang ni ku. Kok mati-mati kiai ngoten pak. Nggih. Wah hebat nggih lek isi dine kiye wis mati jadi buku akan saya bukukan, saya bagi-bagi untuk teman-teman kan. Gratis gak bayar wis. Ya. Temenan iki. Kemudian dari judul buku Revolusi Iran dalam Timbangan Islam karangan Asy-Syekh Muhammad Manzur Nu'mani. Tidak ada kalau buku ini. Bagaimana mengatakan? Khomeini mengatakan bahwa ketiga khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta para sahabat lainnya adalah sejahat-jahat manusia. Oh, tidak nampak ini. Tidak nampak ini. Masya Allah. Abu Bakar, sapa Abu Bakar? Sapa Umar, sapa Utsman, dan semua sahabat. Mungkin kalau tulisakan, kalau wacakan apa yang saya tulis tadi. Apa yang saya tulis tadi. Kalau wacongin. Menacok, nyikir-nyikir sama ya. Gratis gak bayar. Ulangi lagi. Khomeini mengatakan bahwa ketiga khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta para sahabat lainnya adalah sejahat-jahat manusia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mereka menerima Islam hanya secara lahiriah. Sudari kok ngoten. Kebencian dari situ. Nggih. Tapi batinnya kafir, masyaallah. Apa? Sahabat ranking pertama Abu Bakar, Umar jarane kafir. Nek lu kitabe kilo kita pe siap si aniki niki betok kali ki waktu swado ke host ucap Abdul Somad ya niki kita pe ya kalau betok ditutup niki kitabnya Al Kafi juz 8 tak waca ni rungokno kupinge ya rungokno kupinge bagaimana Hanan an abihi an Abi Ja'far alaihi salam qala. Niki lho, kitab Syiah. Boleh butuh kopi? Monggo, butuh kopi. Bagaimana? Kanan nasu ahlur riddatin badan Nabi. Semua sahabat termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, Utsman radhiyallahu anhum dan semua sahabat adalah murtad-murtad kafir, kafir kafir. Badan Nabi ila salah satu ini terkenal berdiki ketemu telutok sih gak kafir gak murtad Sinten Abi Ja'far kola Al-Miqdad bin Aswad. Terkenal sudah. Dua Budairin Al-Fari. Tiga Salman Al-Farisi. Semua murtad kabeh. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Jangan apa yang ngerti. Ini kitab dari mereka. Kitabnya orang-orang Syiah mengatakan demikian. Enten male, iki kitab As-Sunnah. Kula diajari Al-Habib Al-Ustadz Ahmad bin Dusin. Ini apa kerur? Baca nur. Kula waca, nangis kula ya Allah. Ini apa niki? Nangis kula ya Allah. Gusti Pangeran, Masya Allah. Bagaimana? Niki terangkan, rungokno niki. Syekh Abdul Husain Sarafuddin itu tokoh siang matek pun. Syekh Abdul Husain Sarafuddin mengatakan, Inna Aba Hurairah radhiyallahu anhu kana munafikon. Abu Hurairah kana munafikon kafiron. Sapa Abu Hurairah itu? Adalah satu khabat yang paling banyak menceritakan hadis. Lek kafir, karena ada hadis Bukhari ini percuma. Bohong semua. Ini loh, sasaran ngoten. Lek bohong, otomatis jauh kanjeng Nabi, goro. Karena kanjeng Nabi. Jadi julur kanjeng Nabi. Abu Hurairah di kafir. Kitab Bukhari palsu. Akhirnya kanjeng Nabi tidak diakui sebagai Nabi. Ini loh, Pak. Ini loh. Itulah kebencian orang-orang Syiah. Naudzubillah min dzalik. Saya tanggung jawab. Ngomongnya itu tanggung jawab saya. Betul-betul tanggung jawab saya. Apa sebab? Ada rujukannya. Niki. Kitab As-Sunnah halaman 9. Inna Aba Hurairah dalukan munafikon kafiron. Tambahi manisian. Wa anna rasul qad akhbara anhu bi annahu min ahlin nar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Hurairah wis munafik, wis kafir termasuk ahli neraka. Jarane Syekh Abdul Husain Sarafuddin, naudzubillah naudzubillah. Ini loh kitabnya. Mari dibaca, monggo dibaca, silakan. Silakan. Kemudian niki terangaken ale. Dalam kitab Syiah dan Sunnah karangan Profesor Dr. Ihsan Ilahi Dzahir, beliau mati terbunuh dibom oleh orang Syiah saking hebatnya karangannya. Bagaimana beliau mengatakan hati orang-orang Syiah, rungokno ulangi lagi, hati orang-orang Syiah telah dikotori oleh ajaran Yahudi yang terkutuk. Betul. Ya, sahabat dicaci maki. Para sahabat-sahabat tingkat pertama dikafir-kafir, Masya Allah. Jadi ini keterangan, orang Asia itu satu peluru pun tidak pernah ditujukan orang-orang Yahudi Nasrani. Satu peluru, kalau itu tembak. Tapi, wong alusnya jemaah ratusan ribu itu boleh, Pak. Saestu niku orang-orang Syiah satu peluru pun tidak pernah ditembakkan pada orang Yahudi Nasrani, satu pun sekecap mereka tidak pernah ngilangin Yahudi. Tapi nang oleh so jamaah ratusan ribu dibelai kabeh, beratus-ratus kata-kata diucapkan oleh orang mereka terhadap orang ahlus sunnah jamaah. Tak bisa. Hati-hati sampean. Kemudian niki sing sering-sering kelowoco balan-balan ini ping 8 kali. Karangane Asyid Husain Al-Musawi. Asari tokoh-tokoh Syiah kembali ke alusan jamaah, alhamdulillah. Jadi tokoh Syiah sani sore Khomeini diwoco-woco kok ngene ajaran Syiah. Akhir-akhir tobat. Masuk ke alusan jamaah. Bagaimana kata beliau? Mengapa saya keluar dari Syiah? Sebab Syiah adalah umat manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Bisa? Apa paham sampean? Mengapa saya keluar dari Syiah? Kata Said Husain Al-Musawi, karena Syiah adalah umat manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Umat yang hina dina. Umat yang tidak mengenal selain khianat dan dusta. Berani saya mengatakan demikian, pantun. Karena ada rujukannya ada. Bukunya ada, kitabnya ada. Rungan mana? Kupingnya diurak-urak. Yeah. Mengapa saya keluar dari Syiah? Karena Syiah adalah umat manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Umat yang hina dina. Umat yang tidak mengenal selain khianat dan dusta. Ketua saja paket pengajian. Paket pengajian. Ulangi malih. Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Selama ini saya tidak pernah mendengar masalah niki. Mek remeng-remeng tok. Beliau mengatakan, saya ulangi malih niki rungokno, krono sing akeh teko. Takian iku bohongnya orang Syiah. Lek wong gak iso bohong, gak takia gak oleh demelo Syiah. Kudu bohong. Bohong sing paling mersiji, paling top wis kelas 1. Ono tokoh Syiah, ono kiai diambung tangane. Iya, ngono. Iya, iya. Jambung tangane, karen-karen kopi diombe, karen-karen panganan diombe, tabarukan. Tapi ki, oh, kata negak kiai ni ki, kata menghancurkan kiai ni ki. Di para ani kiai begini, para kiai ini, Ustaz Novel ambil Ustaz Munir sohe, tang Ustaz Novel, waduh, Ustaz Novel masya Allah, Ustaz Munir sohe masya Allah tiang saya, Ustaz Novel, ngapi rek ngurek. Jadi Syiah, balik pada lagi toyol Syiah ni. Ngahli nasi Munir okay. An Munir, masya Allah, amat gua bagus bagus. Jadi Munir, oleh orang api, muji-muji orang alat jamaah. Tapi jerone hati ni bosok. Antu atas, saya baca. Para sahabat yang dicaci oleh orang-orang Syiah, sebetulnya beliau-beliau para sahabatiku, masya Allah, tidak ada pemisah antara kanjeng Nabi sahabat tidak ada pisah. Kanjeng Nabi sembahyang sahabat yang dadi makmum. Kanjeng Nabi ndonga sahabat sing ngamini. Kanjeng Nabi mau idho hasanah sahabat sing mirengaken. Langsung wis niki. Wonten kitab As-Sunnah niki. Iki di kitab iki halam 1 kitab As-Sunnah halaman 12. Halaman 12. Fabi muqaddimati dalikal ittifaq ala tadhi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Allazina ala aidihim atas tangan mereka intaqala hadatid ilaina. Kita niki berbu Islam iman teng Allah taala percaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sahabat dari sahabat tabiin terus kiai-kiai kita niki. Jadi kita ini bisa masuk Islam krono jasanya para sahabat. Iki terangaken. Allazina ala aidihim intaqala hadatid ilaina. Wabiwasitatihim akhrajanallah minaz zulumati ilannur. Dengan jasa sahabat ini bro bapak, kita ini ditokno sangke kegelapan jahiliyah datang nur agama Islam. Barokahnya para sahabat. Adem alih dawane Profesor Dr. Mustafa Sibai. Bagaimana mereka mengatakan? Halaman 56. Iku halaman 12. Sekarang halaman 56. Waca. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'isu baina ashabih tuna ayyakuna bainahu wa bainal hijabun. Kanjeng Nabi hidup di tengah-tengah sahabat tanpa ada pemisah. Langsung Masya Allah, para sahabat lempun ningali wajah kanjeng Nabi marem, saestu luar biasa. Ketok swargane Masya Allah. Abu Hurairah ini gak kita sedih namun lor Pak. Abu Hurairah ini ku boten mirsani wajah kanjeng Nabi sakit Pak. Saking rindu ini Abu Hurairah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulangi mali. Kana Rasulullah sallam ya'isu baina ashabihi tuna ayyakuna bainahu wa bainal hijabun. Faqad kana yukhalitu fil masjid. Kanjeng Nabi kumpul kan sahabat ana masjid. Wasuki ana pasar. Wal baiti ana dalem. Wasawadi dalam perjalanan pergi. Wasadori. Wa kanat af'aluhum. Masya Allah. Apa yang ditindak oleh sahabat oleh Rasulullah. Wa af'aluhum. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Mahallu inayatin. Menjadi perhatian para sahabat. Apa yang diucap no. Dielik-elik. Oh terbak Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah merupakan perhatian penuh dari para sahabat. Dirungokno, dieling-eling, kadang-kadang ya di apalaken iki. Wa takdirin haitsu kana Rasulullah sallam mahuru hayatim ad-dunyah wa dunyah. Jadi Kanjeng Nabi tempat memberi nasihat waktu para sahabat hidup sampai mati. Niki As-Sunnah halaman 56. Lajeng sing heran malih wonten kitab Bahjatun Nufus saraipun Abi Jabro. Ngeten Pak. Masyaallah nginapa. Wa mislu dalika ma hukya an Abdullah bin Umar radhial anhuma annau adara rakhilatahu bi maudhi'in fi tariqil haji. Siji dinten Abdullah bin Umar radhial anhuma putra Khattab yugane bin Khattab iku haji numpak unta enten tengah jalan untane dihubungaken mubeng mubeng mubeng ngoten. Lho. Ana apa? Abdullah bin Umar kok ngubengno untane? Fasuila. Lima fa'al tadi kan. Untuk apa Abdullah bin Umar kok ngubengno untane? Faqala. Jawab ini kowe aneh. Embo yo. Aku kok moro-moro ngubengno untaku. Tapi Kanjeng Nabi tau ngene lho ngaten ngoten. Kanjeng Nabi tau ngene kita tiru. Ada arti apa maksud mengetos? Kokal ala Arif illa anni ra'ait Rasulullah fa'ala dalika. Kecuali saya mengetahui kanjeng Nabi ngono. Untone dibun. Untuk apa enggak tahu saya. Apa hal itu? Kama fa'ala. Ya tak tiru. Itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Fakanat alfaduhu tadi sama. Ucapan kanjeng Nabi baharokatu gerai kanjeng Nabi alaihi salam kulluha indahum barokatun wa anwarun. Kisah. Nopo sing diucap no kali kanjeng Nabi apa yang ditindak kanjeng Nabi adalah merupakan barokat dan cahaya. Muga-muga para bapak para sedherek hadir niki muga besok ana akhirat diakoni sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin nggih, amin nggih. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Terus. Wa kaifalah? Bagaimana tidak demikian? Faqad habba Allah taala menyerukan, menganjurkan azza jalla ala dalika fi mahkami kitabih Kul ing kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lon ya kulo sembayang, carane ngene. Aku lek mugi sahabat ngene, aku lek sahabat ngene iku kan jeneng Nabi. Dawuhe Allah Taala didhawuhna Allah Taala. Turun nabimu. Lek kon manyani cinta nang aku kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Alhamdulillah. Wa umumul amri perintah bil itba'iyati yaktabi haqiqatal ittiba' zahir batin Pak. Agama mari kita ikuti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Kanjeng Nabi mencintai sahabat, termasuk Kanjeng Nabi memuliakan sahabat, termasuk Kanjeng Nabi niku masyaallah Abu Bakar Umar Utsman luar biasa Pak. Kanjeng Nabi kok aku oleh ke koncong, ke sahabat, Abu Bakar tak ke sahabat. Oh, tadi ke Pak. Ini ke Haji Nabi. Bidjaki wal jalli. Masalah yang lembut ke Haji Nabi, kita ikuti. Masalah yang gede-gede agomo ke Haji Nabi, kita ikuti. Minal fi'li wal qawli wa idhidhalikan. Wahadhan na'u, rumakno. Wahadhan na'u min af'ali sahabah kasiratun. Apa yang dikerjakan oleh beliau Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, semua diikuti oleh sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajanu Al-Kafi mengatakan ngeten nggih wau. Nek napa Al-Kafi ya Allah. Wis insyaallah. Limang dua ratus dua. Ayo. Untuk baca di kau, Basir. Saya baca. 202. 204, 203. Bagaimana? Anas. Sabar. 107. 107. 100 balo. Ah. Nabi Ja'far. Kanan nasu. Ahlur ridha. Kanan nasu ahlur ridha bada Nabi. Illa salah satu. Fakutu. Ini salah satu. Sinten. Nabi Ja'far teludiku. Al-Miqdad. Bin Aswad. Terus. Abi Darin. Ali Ghifari, terus Salman Al-Farsi. Liani murtad kafir, ya Allah, masyaallah. Ya napa lek ngoten. Mereka niki diterangaken kula ngutip saking buku-buku orang-orang Ahlus Jamaah bahwa si adalah umat manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Ini kata-kata daripada Hasan Al-Musawi. Si Hasan jadi tokoh si kembali pada Ahlus Jamaah. Maka ini beliau mengatakan si adalah umat manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Umat yang hina dina. Umat yang tidak mengenal selain khianat dan dusta. Kenapa ini? Bergan ini kepada Bapak Sedoyo. Mui. Ini apa jenis? Surakarta. Mana tak? Ini kan sedoyo di anu. Sajalah. Mui KP. Lakin KP ini. Enggak bayar gratis ya. Gus gratis Gus ya. Sudah itu. Apa kabeh? Kabeh. Semua, beri semua. Tahu. Tadi niki sing saya terima tadi. Hari Selasa. Tapi ini kata-kata beliau Sabtu tanggal 2. Oleh beliau Mediko Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Adnan SPDKR. Semak. Aku cepatlah. Ada. Ayo. Wah, batiku. Tolong, tolong, emang kena lagi. Tolong. Ayo, monggo. Salam semak. Solo. Umat Islam terus diresahkan dengan maraknya aksi tirani pengikut ala Syiah sesat. Rabu tanggal 30 bulan 5 tahun 2012 yang lalu, pengikut Syiah kembali bertindak anarkis. Satu orang warga NU terluka karena dibacok setelah sebelumnya terjadi cekcok dengan pengikut Syiah yang memaksa kajian tentang kesesatan Syiah dibatalkan. Peti terbuka. Kajian Syiah. Batal nuai. Tak gelem. Sing ada pengajian tak gelem sih dibacok. Bilo pak. Beri. Okay. Jadi tanggal 30 bulan 5. Pengikut Syiah kembali bertindak anarkis. Satu orang warga NU terluka karena dibacok setelah sebelumnya terjadi cekcok dengan pengikut Syiah yang maksa kajian tentang Syiah dibatalkan. Jadi ketemuan sesati. Guna memperingatkan umat Islam, mas-mas, guna memperingatkan umat Islam akan bahaya Syiah, Ketua MUI Surakarta Profesor Dr. Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Adnan menegaskan, ulangi lagi, menegaskan bahwa Syiah di luar Islam. Alhamdulillah. Yaitu tetap bukan Islam, kata beliau Profesor Dr. Zainal Arifin. Ya itu sudah. Syiah bukan Islam. Dan menafikan Rasulullah. Jadi Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Pada ini Rasulullah mengatakan, ashabikan nujum bi ayyik matadaitum ihtadaitum. Kan Nabi tahu ngoten. Hadis sahih. Kabeh sahabatku besok ala haudi dari kanjeng Nabi. Berarti mereka menafikan Rasulullah. Tegasnya kepada FOM Islam. Ia juga sependapat mengenai, alhamdulillah jadi beri, mengenai fatwa kesesatan Syiah. Seperti yang dikeluarkan MUI Jawa Timur. Alhamdulillah. Terasa niki. MUI Jawa Timur. Ya, memang di dunia manapun begitu mengatakan Syiah itu di luar Islam. Sandonya wis muni ngoten. Le ono kiai, le ono abid, ono ustad mengatakan bahwa Syiah tidak sesat, kata ngaji. Ngene bareng wis. Kita diri. Iki kan iki. Terakhir. Iki terakhir iki. Ia juga bahkan menurutnya jika kita tidak berani menyatakan Syiah itu sesat, terakhir-terakhir. Bahkan menurutnya, jika kita tak berani menyatakan Syiah itu sesat, maka kesesatan itu kembali ke diri kita. Nah, dibilang alijah apa? Mabal, kenapa diki? Lek ono wong bangil, ngarani lek Syiah gak sesat, sesatin awe dewe. Ini loh. Jangan diwedi. Sesat-sesat. Ulangi malih. Bahkan menurutnya, jika kita tidak berani menyatakan Syiah itu sesat, maka kesesatan itu kembali ke diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita menyatakan Syiah tidak sesat itu, kita jadi golongannya. Oh, gak sesat itu golongannya. Nah, itu kira-kira ya. Golongan nih, niki para bapak presiden saya anjuran dari MUI Surakarta. yang dikeluarkan tanggal 2 Juni tahun 2012. Jadi yang sudah terang mengatakan si SS itu Jawa Timur, Surakarta. Jakarta harus dihikom pun. Mata lu, bagel di sini. Kok si Adi bagel kayak semua punya. Insya Allah, bagaimanapun insya Allah, si Adi bagel tidak isah. Berkembang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dengan jalan apapun mereka tidak bisa. Ini kenapa? Kadri. Sama masjid itu kadri kabin ini. Termasuk kadri. Alhamdulillah. Ini. Lajeng. Umum nunggu. Jambi. Ini jambi. Jambi. Wah, Acip. Iki mungkin wonten pengumuman saking Ketua Sepaja Al-Mukarram Tuirin Sohe Al-Mukarram Basir Abdul Hamid tentang penutupan pengajian Aspaja. Saya harap semua yang hadir di Toko Kafe. Semua yang hadir saya harap datang semua. Tak jaluk ojok sabuan. Mangan di Cake. Janis, Haji Wan Anis, ojo sabuan. Tinggal waktu 10 menit. Oke, mari kada dialog segitu min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengumuman pengajian rutin Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terakhir. Insya Allah dalam menjelang puasa nanti jatuh pada tanggal 1 Juli tahun 2012 atau bertepatan dengan 10 Sya'ban tahun 1433 Hijriah, jatuh bertempat di rumah beliau Al-Mukarram Kiai Haji Nur Kholis Mustari. Insya Allah pembicara akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Kiai Hamid Baitowi dari Lasem, Jawa Tengah. Sekali lagi kami mengharap kehadiran para jamaah seluruhnya, wabil khusus anggota Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bangil. Mohon kehadirannya di tempat Kiai Haji Nur Kholis Mustari hari Minggu malam Senin tanggal 1 Juli tahun 2012 setelah sholat isya. Pembicaranya Kiai Haji Hamid Baitowi dari Lasem, Jawa Tengah. Terima kasih. Saya mau tanya Yai. Kebanyakan ada ayat yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billadzi ahsan. Saya mau tanya bil hikmah Kiai. Saya mau tanya bil hikmah di sini. Kebanyakan orang-orang menafsirkan bil hikmah ini dengan kaulan layyinan. Berkata yang lemah lembut tidak berani mengatakan si A itu sesat, tidak berani. Ya. Sedangkan di Al-Quran mengatakan ada layyinan, ada sidak. Kenapa di sini liyaghidzu bihimul kufar? Bagaimana pendapat Kiai? Terima kasih. Kalau kinten masalah bil mau'idil hasanah niku adalah untuk orang-orang yang kita harapkan masuk Islam. Jadi napa niku ud'u ila sabili rabbika. Sabili rabbika agama bil hikmati wal mau'idzatil hasanah. Itu untuk orang-orang yang kita harapkan masuk Islam. Iya. Atau enggak apa-apa masih pokok kafir yang kita harapkan masuk Islam. Tapi si A, merusak itu. Ini wajib kita ajai dihubung, itu wajib ini kok. Sebab liyaghidzu bihimul kufar itu untuk orang-orang si A. Jadi orang gede dewi-dewi, bil mau idul hasanah bagi orang-orang kita harap masuk Islam. Ya saat ini ngapi, gini-gini. Ya benar, hasil kita masuk Islam, alhamdulillah. Selamat dia masuk Islam dan selamat dia itu sembahyang sing ngelembono Islam sing bae niku wong sing oleh kancara. adal ila khair kafaili. Tapi lek mesti ngaten iki rusak re Pak, ben saged tembangno. Lek kita dimeneng mau dari sana tidak idak ya napa sih? Temen nanti dari kau. Dari kau. Apa? Dokter Mustafa Asyiba mengatakan Abu Bakar, Umar, kemudian Abu Hurairah kana munafiqun kafiron. Menengai. Menengai ta? Enggak bisa. Jauh Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang paling akeh menceritakan hadis. Lek Abu Hurairah munafik kafir alin rokok, otomatis hadis yang diwada itu palsu kabeh. Lek ngono Kanjeng Nabi gak berhasil, Pak. Mosok ratusan ribu sahabat murtad kabeh. Nek tlutok sing agama. Berarti 23 tahun Ustaz Basir Kanjeng Nabi dedek sahabat gak berhasil. Ya nopo? 23 tahun Kanjeng Nabi ngayomi sahabat, nasehati, dedek, mulangi gak berhasil. Berarti Kanjeng Nabi gak berhasil. Bukti nek sing sampe tlutok. Ngono lho, Pak. Hati-hati, Ustaz, itu racun. Racun di alkami racun lo kita ni. Dia pernah senen ko dibolok dibaca oleh beliau Kiai Muhyiddin Abdul Somad dibaca ini Al-Fatih, niki Al Isisor, niki Makfade, niki Tazib, niki macam-macam ni. Karena beliau dah punya. Karena itu baca dengan selain itu, jadi si sampaian mengatakan bil mau ilahkan itu bagi orang-orang yang kita harapkan masuk Islam, walaupun orang kafir. Tapi lek sia nyoto-nyoto menghina niku wajib arek mau terangkan kelowo-kelowo itu bos macam mana? Oh pada tahu macam mana? Rungokna iki rungokna niki kata Said Husain Al-Musawi, si adalah umat manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Kita mau ke sana mendal Pak, umat yang hina dina, umat yang tidak menang selain khianat dan dusta. Pes ada mana ini? Monggo mali, silakan. Sana kalau ngeten dialog ngeten, monggo silakan. Mosok kalau balik cili-cili sing dialog sik ringan-ringan iki. Kok ngoten hebat iki. Monggo seneng kanca-kanca monggo. Masih ada waktu 5 menit silakan. Katen pada Bapak Arsy Soyo, insyaallah pengajian iki kalau sudah ditutup di rumah saya terakhir sementara. Jadi mari dia yo mulai mana masalah si aman ya Pak Gi. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji atfataya jirotan alamin ya wailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyam salamun alaik ya Rabbi asyam wa taraji ya ohailal judi wal karami ahlu baitil mustafa turi hum amanul adi fazaki ahlu baitil mustafa turi hum amanul adi fazaki syubiu bi anjumi zuri mislama kocca habi sunani ya Rasulullah salamun alaikum ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi fata ya jiratal ya ohailal juli wal kan wasafillul lil najat Raqib Tamin Tufan Likul Adawa Safin Lullin Najatiin Raqib Tamin Tufan Likul Liazafan Jubi Ala Taku Adawa Safin Billahi Wa Sa'idi Ya Rasul Allah Salamun alik ya Rasul ya Rasulullah ya Rabbi asanani wa taraji asfad ya jiratan lamin ya uailal judi wal khad Rabbi fa'alna bi barakatim wa dinal husana bi hurmatim. Rabbi fa'alna bi barakatim wa dinal husana bi hurmatim. Wa amitana fi tariqat wa mu'afatim. Ya Rasulullah Salamun Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan ya Allahumma ij'al auladana talmidana min 'ilmi wa 'amal khair wa la taj'alna wa iyyana min asharrid dhair wa hab lana min azwajin wa dhurriyyatina rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa adkhilna abrar ya 'azizul mustatir ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.